Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim yang saya hormati, saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dua minggu yang lalu saya mengajar di Hong Kong, pesertanya 100% putri. Dan hari ini subhanallah, batangan kabeh. Batangan dan adoh dari keluarga. Pasti ngajengan. Aduh. saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, atas kuasa Allah saya bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara sekalian. Kalau melihat jadwal yang ditulis oleh asisten saya di pondok, saya kemarin khawatir gak bisa datang karena sampai malam sebelum saya berangkat itu masih berada di luar kota. Tapi saya meyakini semua pertemuan itu sudah diatur oleh Allah, dan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Saya sering mengatakan begini, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Maka semua perjalanan yang saya alami itu saya enjoy banget. Pengajian dikasih degan, saya juga enjoy. Ini apa ini mas? Ini kopi. Kopi apa kopi susu? Kopi. Kalau kopi saya minum, kalau kopi susu saya tidak. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Kalau kayak gini saya semua minuman kemasan saya gak minum. Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft egg saya gak minum. Kalau kopi saya sampai seringnya saya minum kopi itu, saya kemarin mau di endorse jadi bintang iklan kopi. Tapi saya menolak karena semua iklan kopi itu bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya gak ada kapalnya. Kopi itu luar, dibuka kopinya gak ada luar. Yang jujur itu cuma satu, sarung, iklan sarung gajah duduk. Begitu dibuka sarungnya ada belalainya. Makanya kenapa pelatih gajah di Thailand itu semuanya laki-laki. Karena kalau gajahnya marah, pelatihnya tinggal telanjang langsung kayang. Podong. Tidak ada yang saya sesali, tidak ada yang kemudian membuat saya sakit hati. Karena bagi saya semua perjalanan saya diatur oleh Allah. Kayak tadi saya cerita sama panitia, saya ngaji dijemput ke Kalimantan pakai pesawat pribadi, di Palembang pakai helikopter, di Jakarta dijemput pakai Ferrari, kemarin di Lampung subhanallah gedek. Dan saya tidak pernah membeda-bedakan itu. Karena apa? Pada hakikatnya Anda dan saya mampu karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Maka kenapa kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam beliau mengatakan, arih nafsaka minat tadbir. Wong urip kuwi ora usah kakean ngatur. Hidup itu enggak usah kebanyakan ngatur. Hidup itu enggak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup sudah ada yang ngatur. Dan manusia itu sak madion dari aturan. Kenapa banyak pejabat di tempat kita itu ditangkap sama pihak berwenang? Karena nabrak aturan. Saya bilang, ada 100 lebih bupati dan wali kota itu ditangkap sama KPK. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti aturan. Sudah ada 700 lebih kepala desa di Indonesia ditangkap sama polisi dan jaksa. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti aturan. Aturannya adalah dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi kenyataannya malah diuntal karo kepala desa. Kenapa banyak DWR yang ditangkap sama KPK? Karena nabrak aturan. Selama kita mengikuti aturan, pasti gak ada masalah. Orang-orang yang kena masalah itu rata-rata mereka yang nabrak aturan. Dan ini banyak di Indonesia itu. Nyumbang karpet masjid sebelum pemilu. Suaranya titik, karpetnya dijaluk menaik. Nyumbang semen, bangun apa, diminta lagi. Nyumbang aspal, bangun jalan, gak jadi, diminta lagi. Yang lucu di tempat saya, calegnya nyumbang bandoso. Landelalah ora jadi. Sebelum diminta saya telepon, armo jigo-jigoan tumpak ono dhewe. Makanya kalau saya kemarin ditanya sama wartawan, Gus, cita-citanya apa? Cita-cita saya cuma satu. Segera 17 April. Karena sebelum 17 April itu saya pengajian kalau di Indonesia pusing, lewat jalan tuh gak nyaman. Nandur wit pelem tuh beli gambar caleg gitu. Gak nyaman sama sih. Nandur wit rambutan tuh beli gambar caleg. Bahkan sepengetahuan saya dulu itu yang namanya pepohonan adalah tempat bersemayamnya jin, demit, iblis, setan. Begitu musim pemilu, setan semuanya lari dari pepohonan. Kenapa? Karena terjajah oleh gambar caleg. Ya. Dan setan ini gumun dulu gambar caleg, cangkemnya merenges ramingkem-mingkem. Orang kenal itu. Bahkan di Jogja itu pasang gambar macam-macam. Ada yang malang kere, ada yang sedekap, bahkan ada yang gila lagi. Di balik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkem. Dobos. Dan ternyata dugaan saya salah di Indonesia ini. Saya pikir setelah 17 April, semuanya sudah nyaman. Karena sudah selesai election, sudah selesai pemilihan. Tapi ternyata sekarang di Indonesia jauh lebih panas daripada sebelum pemilu. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang tidak ikut aturan. Ya saya bilang, kalau memang tidak, saya kemarin diundang sama pejabat-pejabat di Jakarta. Ya kalau memang tidak percaya dengan quick count, ya nunggu hasil KPU selesai. Lara percaya, ya hitungan dewi itu. Mubung masa Indonesia. Gak usah kemudian kita ribut gara-gara hal seperti ini. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di BMI di Korea ini. Siapapun yang terpilih itu jadi takdirkan oleh Allah. Kan ini jadi aneh gitu. Urung apa-apa sujud syukur kok kalah Hussein. Nah ini sih kita koyo lagu di Via Malen ya, slow-slow saja itu. Woles gitu. Kan ini aneh. Makanya gue yang biasa-biasa saja itu. Wong kalah kok ngaku menang, tuman. Kalau saya tadi guyon-guyon saja, wong saya itu kayak gitu apa tuh? Dulu sebelum pemilihan saya bilang, wong pemilihan itu enggak nyenengke. Dandane sak jam ibu-ibu. Kalau mau nyoblos, nyoblos sih di TPS semenit. Ya mending ning omah karo bojone tuh. Nyoblos bojone semenit, nyoblos sih sak jam kan tuh. Gue rasa guyung utak murah tau nyoblos kan ada. Makanya ini dipahami bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Maka disitulah kemudian kita diperintahkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan percaya dengan kemampuanmu, tapi percaya dengan kemampuan Tuhan. Ma tawakofa matlabun anta tolibu birobika walatayasaro matlabun anta tolibu binapsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Sesulit apapun permintaan itu, ketika kamu percaya dengan Tuhanmu, maka menjadi mudah. Tapi sebaliknya, tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Walaupun sebenarnya sepele, tapi kita melupakan kekuatan Tuhan, pasti kita akan dipersulit oleh Tuhan. Saya kasih contoh, tidur itu kan sebenarnya persoalan sepele. Tapi betapa banyak orang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena Allah tidak menidurkan. Saya pernah diundang pengajian di Solo mau berangkat ke Lampung. Begitu mau berangkat, jam pesawat masih lama, saya diinapkan di hotelnya Mas Tommy Soeharto. Begitu saya masuk kamar, saya gak bisa tidur. Apa? Soalnya kamarnya kapian. Ukurannya 100x100. Kamar kok ukurannya 100x100. Kan luar biasa. Kalau rumah saya disucikan cuma RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga semenjol saja susah. Ini ukuran kamar 100 meter persegi, gak bisa tidur. Berapa banyak orang yang membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Direm-rem ke, matanya raih semerem. Padahal kasure kandel selimutnya akan. Tapi heran saya sama kalian. Lak ning dhuwur amben maca donga ora turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga matane turu. Hanya kalau saya ditanya, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Makanya kalau saya sedang ngaji seperti ini yang di pojok ngantuk enggak apa-apa deh. Anda mau tidur silahkan. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Nah, kalau saya ngaji awakmu turu berarti awakmu pengin cepat-cepat mati. Dan saya kasih satu rahasia. Sak ganteng-gantenge wong kuwi lak ngantuk ketok elek. Lah wong ganteng kuwi ngantuk ketok elek apa meneh wong merongos ngantuk itu. Karena dimampukan oleh Allah. Kencing itu kan persoalan sepele. Tetapi manakala kita percaya bahwa kita kencing karena kemampuan kita, siap-siap Allah membuat kamu tidak kencing. Saya ngajak anaknya Kapolres Sleman mau suntik meningitis. Salah satu persyaratan berangkat umroh, perempuan harus tes urin. 30 menit di kamar mandi dia kencing gak bisa keluar. Saya bilang, kenapa kamu gak keluar dari toilet? Lho, mboten saged medal, Pak. Saya bilang, goblok nguyuhe ra iso. gantian saya kebelet, hampir satu jam saya di toilet, tak dendengke rambut. Iki mau foto wong yo hera iso. Akhirnya saya jengkel, tak obat abet iki. Yo rambut. Karena memang Allah belum mengizinkan itu. Akhirnya aku jengkel setelah kebelet rambut teman tuh tak selentik indah sih. Yo rambut. Kenapa? Karena Allah gak mengizinkan itu. Gak mengizinkan untuk kencing. Makanya kenapa kemudian orang kencing itu harus disyukuri dengan cara bersuci. Makanya gak ada alasan kalian tinggal di Korea, nguyuh di kamar mandi gak mesti ada airnya. Gak ada alasan. Kalau gak ada air bisa pakai tisu, bisa pakai yang lain. Saya ketika pulang ke Lampung, kebetulan saya aslinya Ponorogo, lahir di Lampung. Puja Kesuma lah, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya di pondok itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya pulang ke Lampung, saya naik kapal feri, nguyuh. Orang no banyu, saya andilau waktu itu, antara dilema dan galau. Arab tak obat abit kira pantas, tutul-tutul ke tembok yura pantas. Akhirnya aku kelingan ngasai seprit, masya Allah. Akhirnya saya cewok nganggu seprit, rasa nih tengkaranya sih. Untung ragu legean gitu. Menunggu bujuku takut, dirubung semut buatan bah, cangkem umur ya. Maka atas kuasa Allah saya bisa hadir, jenengan bisa hadir. Atas kuasa Allah Anda bisa kerja di Korea Selatan. Karena saya tanya sama orang-orang dinas pekerjaan itu, berapa banyak orang yang pengen mendaftarkan kerja di Korea juga gak bisa berangkat. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan. Maka sombong kalau orang mengatakan aku iso mergo aku iso. Kita itu kan kadang-kadang aneh. Begitu kita sukses kaya ditanya, kowe ngopo kok sendu duit? Aku cah kerja. Aku cah kerja. Tapi lara duit-duit ingah-ingih rupane kaya kotak infak. Kita kan, kowe ngopo kok kiri? Jawabannya apa? Takdir. Kira bajingan tuh ini. Duit-duit jarene cah kerja, ora duit-duit jarene takdir. Ini kan bahasa yang salah. Kalau kemudian kita kaya, contoh bahasanya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, semua ini karena Tuhan. Jadi saya ngomong masih rupanya kayak kipli. Karena terlalu lama panas-panasan rambutnya terbakar itu. Gak mungkin seseorang itu bisa melakukan apapun kecuali atas izin Allah. Gak mungkin bisa. Saya kasih contoh. Saya sering bilang begini, contoh-contoh kecil ya. Kalau dalam kitab Hikam. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi itu pekerjaannya mengamankan rumah orang lain. Tapi kenyataannya banyak rumah polisi yang kemalingan. Itu berarti polisi rasa apa-apa. Kalau polisi di Indonesia sekarang alhamdulillah semuanya baik. Tapi yang paling baik ada dua, patung polisi sama polisi tidur. Ini paling apa? Sing nyebai ki mung siji, polisi ciluk bah. Lampu merah menggok ngono. Iya. Dancur, dancur. Wong wadang sak gelem iki. Kalau memang polisi itu bisa, berarti dia rumahnya yang paling aman. Nyatanya enggak, banyak polisi yang kemalingan. Berarti apa? Polisi juga enggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu takdirnya bisa sendiri, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Tapi nyatanya banyak guru sing anaknya goblok. Gue berarti guru gue yurai apa-apa kecuali dibuat bisa oleh Allah yang Maha Bisa. Kalau memang manusia itu ditakdir bisa, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter itu pekerjaannya adalah menyehatkan orang lain. Tapi nyatanya oke, dokter sing loro. Maka saya bilang dokter bisa janjani goblok. Orang pinter. Lah kok bisa Gus? Iya. Kalau memang dokter itu pinter, ngopo saben wong teko kok ditakoni? Kan goblok. Mas jenengan ora apa? Takon goblok. Sing pinter ki mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Makanya santri saya itu tulisannya jelek, tapi cita-cita pengen jadi dokter. Kok tulisanmu elek pengen jadi dokter ngopo lek nggih, Pak? Tulisan pulau elek tapi pengen jadi dokter. Lah kok dokter hewan? Lah kok esok kan hewannya rasa mocol. Dokternya marah sama saya. Sing gobloknya wong Islam bagus. Lah kenapa dong? Wong Islam ini pekok. Wong sing ngentur siliti kok wudhu sing diraupi raine. Cangkem bosok lho iya. Ya saya jawab. Oh, aduh. Ngapa wong Islam ge sing entuk dokonge wudu sing dira pira ini padha njenengan, Dok. Ngapa ana wong lara sing lara matane kok sing disuntik bokonge modar kowe jawab. Enggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu bisa apa-apa, seharusnya kuli bangunan kae, cah. Kuwi omahe sing paling apik. Kenapa? Karena kuli bangunan itu pekerjaannya adalah membaikkan rumah orang lain. Nek nyata nek oke kuli bangunan randuwe omah. Wong yo tekoi. Ya melu guyu. Ndase yo dicat ndase. Maka alhamdulillahirabbil alamin hari ini kita dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Kita dipisahkan oleh Allah yang Maha Bisa. Kita bisa bertemu di tempat yang baik. Insya Allah ketemu dengan orang-orang yang baik. Berkumpul di acara yang baik. Selesai acara insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allah. Karena saya meyakini begini. Orang baik itu ketemunya ya dengan orang baik. Orang yang jelek sukanya ketemu dengan orang jelek. Saya bisa mengatakan itu kenapa? Saya sudah 17 tahun ngurusi pengajian di dunia malam. Saya sudah 14 tahun pengajian, 17 tahun di lokalisasi, 14 tahun di dunia malam. Di kafe, di tempat karaoke, dan lain sebagainya. Saya masih umur 19 tahun, aku benar-benar ketemu Londe. Saya 19 tahun baru berangkat kuliah. Saya sudah bersentuhan dengan mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Kalau di Jawa Timur namanya begengge. Wong bacanya pakai ikhfa safawi ya, begengge. Kalau di Jogja namanya Londe. Kenapa disekatakan Londe? Karena ada singkatannya Londe, Berkelonde, Lendele. Saya dari umur 19 tahun. Orang, walaupun kemudian dia sejelek apapun, tetapi ternyata di dalam hatinya masih ada Allah. Dan dia masih, kalau ada kebaikan di dalam hatinya, masih mau ketemu dengan orang baik. Saya kasih contoh. Kalau ada orang jajan PSK, dilokalisasi ketemu germo, karo ketemu kiai. Kiro-kiro, sing disalami, sing disungkemi, germone apa kiai ini? Kiai ini, walaupun germo ki sing goleke lonte, tetap saja ketemu kiai di lokalisasi sing disungkemi kuwi kiai. Dan kalau belum ketemu lihat dari kejauhan pasti dia merasa malu, waduh ana Pak Kiai. Delik. Ora mungkin wong lonte kok bangga. Pak Kiai kula ngelonte, ora ana. Bangga. Saya itu kan biasa ya kalau ngaji di kafe, ketemu mbak-mbak yang mabuk. Tahu-tahu tamunya datang, waduh, kono Gus Miftah izin dalam keadaan mabuk. Mereka banyak punya rasa malu. Artinya apa? Saya selalu mengatakan begini, orang baik dan orang jelek itu kan bedanya tipis ya. Sebaik-baiknya orang itu pernah berbuat jelek, dan sejelek-jeleknya orang pasti pernah berbuat baik. Maka kenapa saya mengatakan orang jelek, orang baik itu pasti punya masa lalu, dan orang jelek pasti punya masa depan. Yang menjadi persoalan itu apa? Iki lho, Cah, rungon. Yang menjadi persoalan adalah kita itu selalu menjadi pengacara bagi kesalahan kita dan menjadi hakim bagi kesalahan orang lain. Lah karo salahe awake dhewe iki dadi pengacara, dibelo sak modare, tapi terhadap kesalahan orang lain kita selalu menjadi hakim, selalu menyalahkan orang lain. Yang jadi persoalan di sini. Dan saya tidak mau melakukan itu. Aku mlebu ning lokalisasi dulu awalnya. Mau dibunuh sama orang-orang. Kalau saya cuma dikerong pistol, mau dibacok, mau dicurit, gak terhitung lah. Dan bagi saya itu bukan satu masalah. Kayak kemarin saya pengajian di Jakarta, dikeruyok sama preman 10. Saya gak mundur. Om buriku sumur kok. Udah kecemplung mah. Saya ditanya sama wartawan, yang paling berat apa? Yang paling berat itu adalah godaan syahwat. Wuh lah pengajian nih, Masya Allah. Pakaiannya SMS. Silite metu sedite. Saya ngaji wahyu-wahyu. Betul nih gini. Alah-alah. Lanang kabeh. Kalau saya ditanya itu, gimana Gus pengajian di kafe, di lokalisasi, itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa ngajinya berpahala, matanya bervitamin? Yang paling berat, gudanya bukan umur 19 tahun loh, nih. Aku sebenarnya lebih kaya ngono. Gue lah mulai ngaji di Amerika Rombai. Monggo Gus winara. Ya Allah. Kan aku galau, mampir gue diperkosa. Orang diperkosa yang mapan. Kemarin di Trans 7, sebenarnya Gus Miftah itu kalau ngaji tempat seperti itu pengen apa enggak? Ya saya jawab, aku ini normal, ya pengen. Terus pripun, ya ngempet. Masa kiai ngajengan. mau datang di tempat yang baik, ketemu dengan orang yang baik, insya Allah hatimu kiji ono api. Amin Allahumma. Dan ketika kamu ketemu dengan orang baik, merasa nyaman. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba atau yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu besok di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadilah awakmu seneng ngumpul wong ning masjid, ya iso ning padang mahsyar. Kumpule ya karo wong-wong masjid. Lah senengane kumpul mung karo wong-wong sing nyekel botol. Sesuk ning padang mahsyar ya ngono, mabuk, bro, ngono ya. Ya gitu. Kalau Anda senengnya ketemu dengan kiai, Rene melu ngaji mergo seneng karo Kanjeng Nabi. Sesuk ning padang mahsyar. Kumpule karo Kanjeng Nabi. Awakmu sendiri seneng karo kiai. Sesuk ning padang mahsyar kumpul karo kiai. Bahkan dikatakan an-nadru ila wajhil alim fa huwa ibadah. Melihat wajahnya kiai itu dianggap ibadah. Kalau saya ngomong sama Bapak PSK itu, memandang wajah kiai ibadah. Apa jawaban mereka? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Dah opo iso ngeloni. Melayu aku. Melayu nyedak maksudnya. Melu matamu. Saya jadi ingat pertama kali 4 tahun yang lalu ngaji di Taiwan. Begitu tampung ngaji di gedung kayak gini, pulang ke kamar dicegat sama orang ngomong pakai bahasa Taiwan. Hei, cikit-cikit. Aku radong. Hei, cikit-cikit. Aku menunggu air radong. Dia tak jawab, hei, cikit-cikit. Yes, cikit-cikit. Masuk kamar, duyak, duduk kamar. Hei, cikit-cikit, cikit-cikit. Saya mbak, ngomong canggung, cikit-cikit. Ini ngomong apa? Saya telepon anak dari Ponorogo, panitia pengajian. Ketemu aku ngomong cikit-cikit, ngomong aku duyak di kamar. Lah pake jawab nopo, yes. Walah, Gus, Gus. Cikit-cikit ini kun jenengan ditawani, kelon. Aku orang ngerti arti ini kok. Dia tak jawab, yes. Jajal aku ngerti arti ini. Dia tak jawab, oke. Ada sesu awakmu mulai ketemu bujumu langsung ngomong, hei, cikit-cikit. Anda seneng ketemu karo kiai, kumpul karo kiai. Senajan orang duwe keturunan kiai tak dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai ku luwe apik daripada kiai mambu. Tapi lah ning alam dunya senengane ngomong dangdutan tok. Senengane karo Ayu Ting Ting, Trio Macan. Ya sesuk ning padang masak. Ya awakmu bakal pikantuk alamat palsu. Paling palsu buane iwak peyek. Kanjeng Nabi apa Ayu Ting Ting? Kenapa lah? Kiai apa Trio Macan? Selawatan apa dangdutan? Selawatan. Kenapa seperti itu? Wah aku juga seneng dangdutan ya Gus ya. Aku juga seneng dangdutan yang minimal. Gue juga seneng dangdutan tapi gue seneng pengajian. Maka saya bagi manusia itu ada tiga kalau di kafe ini. Amar maruf nahi kar. Saya ngapik dilakoni, saya ngelak ditinggal. Ini paling ideal. Api tok. Tak rono elek. Lani kini mustahil lah. Mustahil. Kiai ora mungkin kok pemene awak mudul dul yo ora mungkin. Api tok rono elek. Katene koyo malaikat. Kamu tahu enggak malaikat itu pengen jadi wong kan? Ada cerita malaikat itu pengen jadi wong. Soalnya malaikat itu kan hidupnya monoton. Sujud-sujud tok, dikir-dikir tok. Ora duwe nafsu blas. Lah, malaikat itu ngiri karo menungso. Menungso itu kan nyenengke kadang-kadang dikir, kadang-kadang sujud. Delok cewek sih. Wow, ngono kuwi. Kuwi lumrah makanya. Malaikat pengen jadi manusia. Dadilah awak mungkin raiso nomor siji iki mau amar ma'ruf nahi mungkar minimal yang kedua. Lah kowe iki jek seneng maksiat, aja ninggalke salat. Lah jek seneng dangdutan, aja ninggalke pengajian. Lah jek seneng maksiatan, aja ninggalke selawatan. Itu namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Istilah kerennya STMJ, salatnya terus maksiatnya jalan. Jadi ya sampai begini. Ada cerita di dalam kitab itu, Jalalain itu, ada walinya Allah meluk Ka'bah. Tak dongake sini kene muga-muga semangat haji dan umroh. Yang lah ngamin tok yakin orang mangkat. Begitu meluk Ka'bah dia bilang, ya Allah takdirkanlah aku menjadi hambamu yang tidak pernah sama sekali berbuat maksiat. Apa jawaban Allah kepada wali ini? Waliku, lah kowe iki ra tau tumindak maksiat, di mana aku menempatkan maghfirah? Artinya apa? Kenapa manusia itu ada yang bermaksiat? Karena Allah sudah menempatkan maghfirahnya. Ning aja mung dadekke dalil sing salah kowe. Mabuk ora apa-apa, ana magfirah Gusti Allah. Soale magfirah Gusti Allah kuwi wis mok entekke kat wingi-wingi. Saiki mung gara-gara sadudul ngadap tok wis ana magfirah. Artinya apa? Kalau memang kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, yo kita tetap ngaji pengajian. Makanya kenapa saya dilokalisasi ada pengajian. Kayak 2 hari yang lalu saya baru mengajar di lokalisasi di Jogja. Ayo tetap ngaji. Kowe bengi to, Nduk? Klonde kowe. Mulai ngelonde, gue mandi besar. Nawa itu luhur selain orang bilah hadis al-akbari minal ngelonde lillahi ta'ala. Baru gue sholat. Gue tetap kenapa? Bahwa apa-apa. Luwe HP gue baru ngelonde sholat daripada ngelonde rata sholat. Sholat. Sesuk awanan pengajian-pengajian. Bengi makan ngelonde meneh. Tugas gue si jipi carane malaikatemu mendase. Kan begitu saja. Soal besok seperti apa itu hasil akhirnya urusannya Allah alaihissalam bi'ahkamil hakimin. Makanya kenapa saya itu diterima banget di dunia malam, karena saya tidak pernah menggunakan dalil yang lele-lele. Pak Yai, saya mau tanya, orang itu kan kalau mabuk sholatnya gak diterima sama Allah 40 hari, betul? Ya saja betul. Bagaimana dengan kami yang biasa mabuk? Tak jawab. Kuih ini hadisnya wong normal lho. Sementara awakmu kuwi abnormal. Lah nunggu kuwi ra mabuk baru salat-salatmu kapan? Pak Yai, kemarin perintah kepada kami untuk korban. Iya. Tapi ini uang hasil ngelonte, Pak Yai. Apakah ada pahalanya? Saya jawabnya gampang, ya mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Arep ibadah yang ibadah wae. Wong kuwi suwe kaya rentenir kok. Ngetok ke infak, sampe ini pengen muka-muka oleh balen sampe ini. Lah suwe-suwe rana bedo ini kalau rentenir tuh. Besru pamu kaya kotak infak. Radhati bro. Makanya apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kemudian kita berbuat baik walaupun masih bermaksiat. Makanya saya biasa baru surat Allahu Akbar. Mabuk di kafe datang. Mandek! Sering saya. Mandek! Jangan memang mabuk. Saya itu biasa banget baru ngaji, baru sholat, mandek kok mabuk, biasa. Jadi tak apa ini? Yang... Sok gaul lu. Satu saat saya sholat, ngimami cacah mabuk. Allahu Akbar, saya baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teko mabuk. Mandek. Bingung deh. Atau tak jawab sholatku batal. Atau tak sholat kok ditantang. Terus ke sholat, bengok mana, mandek. Akhirnya tak jawab, ngopoh. Batal sholat. Tak pikir nantang gelut, ternyata apa? Begitu mendekat dia mengatakan apa? Mbok aku melu sholat, alah-alah dini, dini. Lalu mabuk. Akhirnya saya ajak sholat, caranya gimana gaya? Agama ngopoh, kado sih Islam. Jadi umur 40 tahun itu dia belum pernah sholat sama sekali. Dan ini saya banyak. Biasanya emang sing HP ini munikin dua HP anyaran biasanya. Men kita dua HP. Padahal mereka yang mau cross asli. Ambe crossnya enggak aja. Kadang-kadang HP mata kau ini malah kayaknya HP mu mereknya Oppo. Akhirnya dia sholat. Caranya gimana bah? Aku ngadep, gue ngadep. Aku rukuk, gue rukuk, aku sujud, gue sujud. Begitu rokaat pertama aman. Rokaat kedua, HP ini muni. Diangkat. Sik bro, jik sholat. Makanya kalau hari ini kemudian kita berbicara temanya, saya tanya panitia, temanya apa bro? Habis gelap terbitlah terang. Jangan pernah kemudian kamu berputus asa dengan keadaanmu hari ini. Kalau kemudian Allah itu berkenan membaikkanmu. Saya banyak seorang mantan lokalisasi, mantan WDS, tahu-tahu dia meninggalkan tempat itu. Tapi yang menjadi persoalan sekarang di Indonesia, itu mohon maaf, saya sering bilang. Di Indonesia itu sekarang orang banyak semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Ini loh yang bahaya sekarang. Istilah kerennya NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Jadi ya mohon maaf, ngawur keberagamannya. Maka hari ini kan saya sampaikan bagaimana kemudian kalian akan menjemput masa depan. Maka saya katakan, nah lihatlah kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion. Delokno ora ana kaca sepion luwih gedhe saka kaca mobil ngarep. Kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca sepion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Kita enggak ada yang tahu. Kalau malah kayak wong kendel siap presiden. Wis lorong. Ternyata virusnya sudah sampai Korea. Maka hari ini sebelum saya menyampaikan itu lebih lanjut, yuk saya ajak selawat. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini kita didekatkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kalian lihat video saya yang viral itu, yang selawat di kafe itu, sampai hari ini alhamdulillah, dulu mereka buka-bukaan, sekarang mereka sudah berjilbab. Kemarin saya posting terakhir saya pengajian di Bali yang ramai itu dulu 400 orang semuanya dengan pakaian seksi. Sebenarnya enggak seksi sih, hanya mereka salah kostum. Tinggi mereka 170 cm, pakaiannya hanya 40 cm. Wow, mata. Rupa-rupa codot ya, Pak. Ada tisu. Maklum nang negara wong dadi tisu dadi tak jaluk. Tisu, tisu biasa ya, jangan magic tisu ya. Kok magic tisu ki ngelapi raiku dadi atos kabeh. Lagi magic tisu tadi. Ya, kita selamatan yuk. Supaya diberkahi oleh Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dunia seisinya itu kan diciptakan karena nurnya Muhammad. Artinya kalau kamu ingin dapat dunia yang gampang, dekatlah dengan Muhammad. Dunia seisinya diciptakan karena nurnya Muhammad. Bahkan nabi yang jumlahnya 124 ribu nabi itu hanya merupakan bagian kecil dari nurnya Muhammad. Supaya kita didekatkan oleh Allah kepada dunia seisinya, ya kita berselawat. Ajak selawat, ayo jeluk selawat model apa? Model baru apa model lama? Baru, belum jadi. Model baru yo, lagu-lagu ini dangdut digawe selawat. Lagu ini Via Valen, lagu ini Nela Karisma, ya kaya ditinggal rapi, kincil kepolen, kelingan mantan, korban janji. Apa lagu kayak ini londe om ada? Apa bro? Sama lagu apa itu? Korban janji. Guyon waton. Kowe lunga pas aku merongos merongos. Yo, lagu korban janji tapi digawe selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu sing bengok banter atau ngake utangi lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Apa metenge kudu duwe bojo? Ora, Maryam bisa meteng ra duwe bojo. Nah yo ibu-ibu ning kene rasa melu-melu Maryam. Tapi ae mulo kaya Maryam apa ra duwe bojo meteng lah. Kuwi diuntal codot. Codotnya saya rambutnya di chat ini mah. Lagu korban janji kita buat selawat. Selawatnya tibil kulub wa dawaiha. Bisa kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa syifaiha wa nurul absari wa diyaiha. Lagu macam-macam, lagu khusus rondo yo macam-macam. Khusus rondo. Ono tangis kelayung layung tangis rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe ra ono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. sudah tahun Gus enggak aku dirabi. Yo matamu. Rabi karo rondo umur sudah sing mati sapa? Ya aku dhisik keracunan. Susu kadaluarsa. Mungkin malah rondone ngayal mboten kadaluarsa kok Gus namung susu fragmentasi cangkem. Malah kaya Yakult. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wadiyaiha bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa nu wadiyaiha wa nuril absari wa diaiha. Sebelum saya akan syair ulang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa nuril absari wadiyaiya. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa wa nuril absari tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamangka sholat tanda syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma salli ala si codote tanpa welas kowe lunga mbiyen kae rono masane aku sithik wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Allahumma salli ala Muhammadin tibil wa fiyatal abdan wa sifaiha wa Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Tanpa pamit kowe ngadong ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma salli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa sifaiha. Ya, sekali lagi mau saya post di Instagram saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Nah, sing rambut dicek ya beda lagu ini. Kowe lu ngepas aku sange-sange. Selawat ya apa boleh li. Mau ini nganggu hadroh ya mas-mas ini rapopo. Nganggu lagu dangdut rapopo. Nganggu lagu jazz rapopo. Rock saya sini ya rapopo. Sebenarnya selawat. Podo karo ngombe obat iki lho ana kalane nganggo banyu, nganggo gedang, nganggo sego, sing penting iso mlebu. Lagune apa ora urusan. Nganggo degan yo ora apa-apa. Sebenarnya nganggo cangkem ora apa-apa lah. Tak rabi iso tak nyanyike kowe kembang kantil. Kembang kembang kantil. Manten nanyar diring bedil. Ono celeret di bonjondil aku kaget cekelan kene. Malah pentil kepiye to ya. Aku ki ngempete malah mau bablas. Selawat saya sama iso ketemu bojone omah karo selawatan anakmu soleh. Amin. Amin. Ibu-ibu duwe anak nakal, kirimi Fatihah yang mriki muga-muga anakku soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aman. Kowe bojomu cerewet gampang, sok turu, bojomu turu ketemu bojomu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku bojoku cangkeme ra cerewet, Al-Fatihah. Wiji cerewet gampang tambahi Yasin sak tahlilin. Kok ketemu bojone kok malah dinyanyi karo-karuan. Tul jaina ora nutul ora penak, nutul ngrasa penak sing ditutul dangan-dangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, tema hari ini masa depan kita jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Habis gelap terbitlah terang. Jadi begini ya Mas. Ini. Saya dulu itu tidak menyangka kok dunia malam se-Indonesia hari ini hampir semua saya masuk. Di Bandung itu sekarang ratusan preman dan ratusan PSK. Bah, ayo ngaji sama kamu. Di Wamena, Papua, di Makassar, Jakarta, di menyusul Bandar Lampung. Jadi tempat-tempat seperti itu ternyata bisa kita dapatkan. Kenapa demikian? Saya mau bertanya. Sekarang kamu Islam, sekarang kamu beriman. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjamin Islammu? Siapa yang bisa menjamin iman? Kowe uripmu Islam, sing iso jamin matimu Islam iso? Ora ono. Kowe saiki hadroan, sing mati jamin kowe mati hadroan sapa? Ora ono. Maka disinilah sebenarnya pentingnya kita itu ngaji supaya ono sing ngeleki. Yang menjadi persoalan itu apa? Sekarang banyak orang yang ngaji online tapi merupakan ustadz yang semestinya. Maka akhirnya do ngawur. Lah kaya ning Solo ki malah ngajine mung karo radio. Sing jenenge radio ki ono swara tanpa rupa. Ono suarane ra ono rupane. Entuk ki mah. Son sembure semiki mas yo tak udan jero ati ono suarane ra ono wujude anto jenenge mung karo swara ora ana rupane guru mentut. Sing jenengan kok sifatnya ndadekke fitnah sing ngetut sapa sing mambu sapa. Menawa gurune ra jelas biasane senengane mitnah wong. Bid'ah-bid'ahke wong ngafir-ngafirke wong nyesat-nyesatke wong. Soale gurune entut. Lah gurune entut mondoke nang ndi ning Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silidiyah. As-Silidiyah. Lagu sot yo As-Silidiyah. Sot. Malah nganggo shin kasar As-Silidiyah. Jadi kawan-kawan begini, makanya kalau saya itu kadang-kadang ada undangan di tempat terpencil, saya itu kalau nggak mendatangi malu, karena semangat mereka berarti tinggi. Daripada kemudian mereka tersesat dengan guru yang salah. Maka dikatakan di dalam kitab Taklim, al ilmu bila sehen fasehu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Kalau gurunya setan, sifat keberagamannya akhirnya ngawur. Contoh, urung bodoh wis takbiran. Kan ngawur. Ngerti kuwi poso dhisik nembe bodoh. Lah wis bodoh nembe takbiran. Lah wong urung bodoh kok wis takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngopo calonku menang? Urung bodoh kok wis takbiran. Tuman aku yo ngono. Sehingga apa? Doa perang badan digunakan untuk pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena jika calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu, ya Allah. Kali saya kasih tahu. Saya tidak berbicara pilpresnya, saya berbicara ilmunya Singapura. Kalau pilpres sudah berakhir lah. Aku sudah ngomong apa, saya ngaruh hasil. Karena sudah pasti dihitung sama KPU. Ini belajar ilmunya. Sejarah doa itu diucapkan oleh baginda Rasulullah karena sahabat dan kaum muslimin waktu itu jumlahnya hanya 313 berperang melawan ribuan orang-orang kafir. Sehingga kalau orang Islam ini kalah, otomatis sudah tidak ada Islam, tidak ada yang menyembah Allah. Konteksnya seperti itu. Kok digunakan di pilpres, kan orang nyambung. Calon pertama Islam, calon kedua Islam. Wakile Kiai Ma'ruf Islam banget. Ketua Umum MUI, Sandiaga Uno, santri milenial. Begitu milenialnya wudu banyu sak cindo. Kan ya apa? Sebenarnya milenial. Wingi lah aku ngomong ini sak durunge pilpres, pindahan aku kampanye. Kan ini bisa rampung. Kita berbicara ilmu. Ah, aku tak takon kalau sing dungo kuwi mau. Kalau calon saya salah, kalah, besok saya khawatir tidak ada yang menyembahmu. Aku saiki tak takon karo Neno Marisman, umpama tenan calonmu kalah, pertanyaanku, kowe saiki nyembah sapa no? Heh Neno, ngono kuping. Lah umpama kalah tenan, ayo. Kan begitu. Kalau saya bilang, siapapun presidennya saya tetap nyembah Allah, betul? Tapi gara-gara aku krungu doane Nono Warisman kuwi aku numpak pesawat ono pramugari ayu aku ndonga. Ya Allah, jadikanlah dia istriku. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya. Ya Allah. Bojoku krungu jawab, "Matamu." Ngono ya. Aku cukup mung siji kok. Santai wae. Nambah napa mboten? Ya nunggu takdir lah. Kalau memang takdirnya ada ya saya nikah nanti. Kalau enggak ada takdir ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Wong wedok itu paham, Bu. Wong lanang niku imam, wong wedok itu makmum. Makmum yang baik itu adalah yang manut dengan imam. Dan imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Betul? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul, Bu? Betul. Maka semakin banyak istri, semakin banyak yang doa. Jadi kemarin saya membuat perbandingan. Orang yang istrinya satu sama istrinya dua. Itu masuknya surga yang istri dua, duluan. Muhammadiyah sama NU itu maksudnya surga duluan NU. Ono sebab ibu. Dise, orang-orang penjelasannya orang baik lah. kamu kemayu. Yang punya istri dua masuk surga duluan. Yang punya istri satu protes. Malaikat, kenapa dia masuk surga duluan? Ya iya, dia istrinya dua. Hubungannya apa? Karena dia lebih takut kepada Allah. Yang punya istri satu jawab, saya juga takut dengan Allah. Apa jawab malaikat? Enggak, kamu enggak takut dengan Allah. Apa kamu lebih takut dengan istrimu? Waduh, NU Muhammadiyah itu lebih di surga oleh DC NU. Muhammadiyah itu masuknya surga setelah NU. Kenapa? Karena NU tidak mengharamkan rokok, Muhammadiyah mengharamkan rokok. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena takut dengan bahaya peringatan merokok dari pemerintah. Maka gara-gara takut, Muhammadiyah mengharamkan. Lah NU ora percaya sing mateni iki rokok, sing mateni iki yo Israil ngopo. Dan saya baru tahu kenapa Muhammadiyah itu mengharamkan rokok. Karena memang peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Masakal, masakal. Membunuhmu, Muhammadiyah. Orang membunuhmu. Ngeno nyantai wae. Malah kita sakit di dalil. Ni'matul udud ba'dad dahar. Rokoknya kan gue dalil lebih. Yang sama wongi bar mangan orang rokok. Podo karo wongi sing ora cewong. Aku ini sak gun-gun bila wong rokok ya. Padahal aku gak ngerokok. Saya itu hidup di dunia malam. Tiap hari lihat orang mabuk. Saya gak pernah mabuk. Tiap hari nemen orang rokok, saya gak pernah ngerokok. Dulu ngaji di rumahnya Dalang Bus tahun 2005. Ditawarin ngerokok pakai bahasa ngapa? Ya Allah, aku benak temen. Pagi ya iki ya, kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocotnya siapa? Ya Allah. Yoi jawab, cangkem gue itu. Ya, cangkemnya diobor. Dan yang salah terhadap latahnya orang yang ngerokok itu adalah pom bensin. Setiap kali masuk pom bensin pasti ada tulisan NO smoking. No, halo kok NO kok no. So, bahasa Inggris lo ah. Jadi ini konteksnya perang Badar kok usah digunakan yang pilpres. Ini secara keilmuan berarti dia tidak memahami ilmu yang namanya asbabul wurud. Kalau Quran itu asbabun nuzul ayat, kalau hadis itu namanya asbabul wurud. Kuiran dong, mereka ngawur. Kenapa? Karena belajarnya gak beneran. Saya dalam kapasitas ilmuwan, saya sekali lagi tidak ngomong urusan pilpres. Ono meneh Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 176. Sak goblok-gobloke awake dhewe iki paham Al-Isra kuwi ayate mung 111. Kok sing maca ayat 176. Ini ayat songkok ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen gerakan 212. Orang ayatnya kok diwoco. Maka begitu dia mengatakan, saya menyatakan keluar dari NU. Minggat toh. Aku ora butuh kowe nur nur. Ngomong metu, pertanyaanku mlebumu kapan? Logika sederhanane iki mlebu dhisik nembe metu. Wong urung mlebu kok wis metu. Kan mesake ibu-ibu. Urung mlebu kok metu. Kuwi jenenge ejakulasi dini. Enggak, ini kepekoan-kepekoan seperti ini terjadi apa? Karena enggak punya guru nih. Tumannya. Karena enggak punya guru, akhirnya ngawur. Bahkan ulama kemarin mengambil hadis palsu. Barang siapa mendukung orang yang zalim maka Islamnya akan hilang. Iki ngopo meneh kuwi dudu hadis, kuwi mau ngomongane cangkemmu. Begitu keluar fatwa kafir diganti non muslim, nesu. Orang NU gak memahami persoalan. Ayo katakan, awakmu kerja di Korea Selatan. Juraganmu ke agamanya umpamanya Kristen. Kau nyeluhi, hei juragan kafir. Apa hei juragan non muslim. Non muslim. Podo aku ngaji karo mbak-mbak lonte, sama sekali saya tidak pernah memanggil mereka lonte. tapi manggil mereka dunia malam. Saya masuk ke karaoke, saya tidak mengatakan dunia maksiat, tapi puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Iya kan, mereka kerjanya di room karaoke. Apa itu karaoke? Katorok dibuka, oke. Mbak-mbak itu pekerjaannya apa? Mewarnai. Mewarnai apa? Rumah tangga orang lain. Saya enggak pernah mereka menyebut ahli maksiat. Sama bahasa kafir diganti non-muslim. Bahasa yang menyejukkan dalam konteks NKRI, dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dikritik sama orang yang ngaku kiai. Orang NU enggak paham. Kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Orang-orang bahasanya santri fa'ala yakulu fa'alan fa'uwa fa'ilun. Kui kafara yakulu kufron fa'uwa kafirun. La kafara yukafiru takfilan fa'ala yufa'ilu takfilan. Kui gak tau ngaji kok. Akhir ngaji ngomong tabaya tubuh youtuban kok. Akhirnya goblokmu yukana yakunu konangan. Akhirnya kafara yakulu kampret-kampretan. Akhirnya utamu mati yang utuh modon pisang. Artinya apa? Kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia semakin marak. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Sing dinyatakan menang itu santai-santai wae, sesuk nunggu KPU wae. Sing urung dinyatakan kalah, malah sujud-sujud ping telu. Bayang ngenteni sak untara milamu ngomong, lah wong malah kalah iso nampa kuwi jenenge legowo. Lak menang sombong kuwi jenenge jumawa. Tapi lak kalah ngaku menang jenenge. Sopo sing kandhong? Tuman. Kalian lihat di IG saya terakhir itu lah spingsu cingi-cingi ini si cingi ini. Sing kalah kok ngaku menang. Tuman. Disinilah kemudian saya pengen Anda itu belajar dari guru yang benar. Guru kuile fungsine limo. Supaya masa depanmu sing rumong saya elek-elek merasa terayom. Saya enggak mau kemudian jadi hakim bagi kalian. Saya ulangi ya, banyak orang menjadi pengacara atas kesalahannya sendiri dan menjadi hakim atas kesalahan orang lain. Kalau dengan kesalahan sendiri dibelo mati-matian, kesalahan orang lain dihina bisa-bisa. Kenapa? Karena enggak punya guru. Maka didik-didik sumpahmu bahalah demi Allah. Saya bersumpah kalau KPU-nya zalim. Apa pun ngerti tata cara mubahalah yang benar ini. Tata cara mubahalah kuwi kudune ana tersangka, ana yang nuduh, ada yang dituduh. Bersepakat untuk melaksanakan sumpah mubahalah. Sing nuduh bersumpah, sing disuduh bersumpah di bawah Al-Qur'an, disaksikan oleh Allah dan masyarakat. Kuwi jenenge sumpah mubahalah. Lah sumpah sing dituduh ora ana kuwi namanya bukan mubahalah tapi sumpah cangkeman. Cangkemmu nur. Ora ana. Omane, kowe nuduh aku maling. Kamu nuduh saya maling demi Allah, saya melihat Miftah mencuri. Aku sih dituduh ngomong, demi Allah saya tidak mencuri. Saya kalau mencuri siap dilaknat oleh Allah beserta anak turun saya. Saya tuduh ya mono. Kalau tuduhan saya salah, saya siap untuk dilaknat. Itu namanya mubahalah. Ada dua pihak. Kalau satu pihak itu namanya bukan mubahalah, tapi orang cari masalah. Ya kan ngono pola pikire. Kuning Gus. Maka yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur, dia mengatakan apa? Akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji tapi dipanggil kiai. Orang tidak pernah mondok tapi dipanggil ustaz. Ayo, sejak kapan Neno Warisman dipanggil ustazah? Klasifikasi ini ki opo li? Maka sekarang begini, ada tren orang hijrah. Hijrahku ya apa? Tapi cukup yang tadinya belum sholat menjadi sholat. Dan sekarang yang terjadi apa? Orang hijrah itu adalah tidak sholat, kemudian sholat dan menjelek-jelekkan mereka yang belum sholat. Apa rumangsane kowe iki biyen wis sholatkan biye? Bahwa datangnya hidayah itu tidak hanya karena permintaan, tapi karena Allah yang mengendaki. Walaupun manusia itu meminta hidayah, Allah tidak ngasih. Contoh nih, Kanjeng Nabi Muhammad dongake pamane. Bendino jemo tetap tidak masuk Islam sampai dia mati. Tetapi kalau Allah mengendaki tanpa minta masuk Islam, contoh nih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu gak pernah minta, ya Allah saya minta hidayah, wong dia masih kafir kok. Tapi lah Allah ngersake, masuk. Sama halnya ketika saya pengajian di masjid UGM, ribuan orang, tahu-tahu ada yang DM saya, terima kasih ya Mbak, saya seminggu yang lalu masih pengajian di lokalisasi, tapi sekarang saya sudah pengajian tempatnya Abah di masjid. Ini namanya apa? Hidayah. Itu berangkat dari guru yang benar. Maka guru itu fungsinya sebagai mu'alim, mudaris, mu'adib, mu'robbi. Kalau orang menyepelekan guru, apa kata Habib Lutfi guru saya? Nabi Muhammad itu ibarat lampunya, guru itu ibarat saklarnya. Nabi Muhammad itu lampu, kiai itu saklar. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau kamu tidak nyekleke saklare. Ora bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi yen ra gelem nyedak karo ahli waris. Saiki ono ngomong meneh, ora penting ngaji karo kiai, sing penting langsung karo Kanjeng Nabi. Pertanyaanku, matamu ki nyawang Kanjeng Nabi kapan? Tuman. Malah ngomong, saya tidak bisa baca kitab, tapi saya bisa beli ahli kitab. Ya matamu kuwi ya. Akhirnya ya ngawur sifat keagamaannya, dede-dede mubahala, dede-dede duwong salah. Ya kuwi mau akhirnya jaga sembung bawa golong, gak nyambung, blok. Akhirnya terjadi apa? Tony Boster waton munindo bose becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak ranganggo utak gajah di blangkoni ora sedeng dan kok karo goblok. Kenapa ditampak-tampakkan? Maka proses seperti ini saya hargai. Kalian di tengah-tengah kesibukan bekerja di negara orang masih mau berkesempatan bersekutu bersama-sama mengadakan pengajian dalam rangka menggapai ridho Tuhan. Maka aku yakin nih, saat bosok-bosokmu begitu kerumun pengajian kamu datang, berarti hatimu ada yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali fungsinya sebagai Al-Hatif Ar-Rabbani. Apa kuwi telepon ketuhanan? Fungsinya seperti ini apa? Untuk saling mengingatkan watawa sobil hati watawa sobil sober. Maka hatimu ki ana Gusti ana apa ora, tergantung hatimu berfungsi sebagai al-hatif ar-robani apa ora, berfungsi sebagai telepon ketuhanan apa enggak. Kula krungu pengajian, ayo semangat ngaji, jawab wis tau. Hati-hati. Sesuk kowe ora duwe rezeki ndonga, ya Allah kula njaluk rezeki malaikate bengok. Wis tau. Malaikat jin bengok meneh. Tuman. Ayo. Fungsinya di situ. Kok kowe krungu adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atimu jek kroso. Aku iki ngene, pengajian terakhir ning lokalisasi. Bah, saya itu dilema. Apa, Dok? Saya itu kalau dapat tamu menjelang subuh baru kelon, urung rampung krungu adzan subuh. Kan aku galau. Ngono lho, Dok. Copot cangkem kok. Sing dicopot ki amane lho. Iki ngomong kok sing dicopot apane. Jadi ada kasus binaan saya di lokalisasi itu dapat tamu menjelang subuh. Begitu masih kumpul dengan tamunya dengan adzan subuh. Ini orang yang ahli maksiat dia bilang, "Saya merasa bersalah." Terus Bebendo, ya kadang-kadang berikrin. Ya Allah, apa banget tapi mas, adzan subuh rin. Artinya apa? Sekelas londe sekalipun di dalamnya ada Allah. Kerungu adzan izin isin karena Gusti Allah. Oh, soal awakmu kerungu adzan malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan meneh. Kan bajingan. Ana inda dzanni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambamu. Kowe iki gelem nyedak karo Gusti Allah, Allah nyedak karo awak. Kowe ngado karo Gusti Allah, Allah ya butuh awak. Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariya liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Kowe seneng ketemu karo aku seneng ketemu karo awakmu. Kowe benci ketemu karo aku ya benci ketemu awak. Maka saya sering cerita, ada orang yang minta dipotongkan rambutnya di rumahnya tukang potong rambut. Begitu dipotong rambut, tukang potong rambutnya bilang, "Takkan dari bro." Apa? Gusti Allah ki ra ono. cangkemmu hati-hati, tenan rono. Buktinya apa? Kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini banyak orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Berarti Allah itu tidak ada. Wong imbatin, oh bener cangkemmu. Begitu pulang dia mikir, masa aku kalah karena tukang potong rambut? Begitu dia pulang dari rumah itu, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Ngomong-ngomong kayak Gus Miftah Fajar. Kayak Gus Miftah. Mirip matamu. Begitu dia mau pulang, Allah kasih jawaban. Lihat orang yang rambutnya gondrong gimana acak-acakan. Dia tidak jadi keluar. Masuk kembali ke dalam rumah dan dia mengatakan kepada tukang potong rambut.